بسم الله الرحمن الرحيم. طيب السؤال التالي إن شاء الله, سؤال yang selanjutnya. Jangan panjang-panjang ya pertanyaannya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Adi. Taib hadha muwajjah ilayya ana. Taib, melihat kesibukan Ustaz yang luar biasa dalam dakwah, bagaimana tips atau cara Ustaz membagi waktu untuk kesibukan dakwah, keluarga, ataupun mengatur mencari ma'isya? Ini untuk semua da'i ya. Baik, karena yang sibuk bukan cuma saya ya. Ustaz Muzamil juga sibuk. Ya baik, Ustaz Lemat, Dr. Lemat juga sibuk. Ustaz Usama juga sibuk. Ya kemarin di Kupang, sekarang ada di sini. Tadi pagi bahkan beliau di Bintaro, sekarang sudah di sini. Kan cukup sibuk, luar biasa. Nanti setelah ini balik lagi ke Bintaro, karena tinggalnya di sana ya. Baik, kita tanya. Hunak soal muwajjah ilaina. Ahyan najid yani insan syakhsiyya masyghul masyaallah fi ba'd an-nashatat wa ma ila dhalika wa khassatan muwajjah ilaikum aidan antum kad-da'i wal imam wa antum ladaykum ila al-usrah wa ma ila dhalika lazim alaykum an tura'ihim wa ma ila dhalik wa as-su'al muwajjah ilaikum kayfa antum yani tunazzim al-awqat تنظيم المقارن والتوازن بين المحافظة للأسرة وبين يعني التفعيل والأمانة للدعوة. تفضل. صحيح, طبعا سؤال جميل جدا ووارد ويتكرر كثيرا, والغرب ينظرون إلينا بهذا الشيء, يقولون كيف المسلم يستطيع أن يوفق بين أسرته وبين الدعوة وبين الإمامة والخطابة. فنقول بأن الأمر سهل جدا. إذا الإنسان طبعا نظم وقته, أعطى مثلا بعض وقت لأسرته ولأهله والوقت آخر كذلك لأمور الدين, فهذا طبعا شيء جيد جدا, يكون فيه نوع من البركة والنظام. الله سبحانه وتعالى يبارك له في حياته. طبعا هذا باختصار طبعا يعني. نعم. طيب, beliau menyampaikan kepada kita, ini pertanyaan yang terus berulang, sering ditujukan kepada berbagai dai, ulama ataupun ustadz, sering kali ditanyakan, tapi sebetulnya sederhana persoalan diri. Asal Anda bisa mengatur waktu kesibukan berdasarkan aktivitas yang jadi amanah untuk kita, maka itu menjadi mudah sesungguhnya. Anda tinggal melihat saja kira-kira Allah amanahkan kepada kita aktivitas apa saja. Ya, ada di rumah sebagai seorang ayah, di rumah sebagai seorang suami, di kantor sebagai seorang pekerja, di masyarakat sebagai seorang aktivitas apa. Kemudian Anda turunkan dari 24 jam, porsi untuk di rumah seperti apa. Anda dapat amanahnya apakah baru istri atau sudah dengan anak, gitu kan? Anaknya kemudian ada berapa, tingkatnya seperti apa, perhatian apa yang Anda berikan. Lalu Anda bisa atur dalam 24 jam, kapan untuk mereka yang jadi memang kewajiban Anda untuk memberikan perhatian. Dalam seminggu, sepekan, apa kewajiban Anda untuk umat? Apa kewajiban Anda sebagai seorang ayah? Apa kewajiban Anda sebagai seorang masyarakat sosial dan sebagainya? Demikian saya pun tidak jauh berbeda. Ya, saya keluarkan ayat-ayat Qur'annya. Banyak sekali ayat menyampaikan pada kita. Semacam Qur'an misalnya, surah ke-59 Qur'an, surah tis'a wa khamsin, min ayat 18, ayat ke-18. Ya, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wal tanfur nafsum maqaddamat lirad. Wattaqullaha, ya, innallaha, khabirun bima ta'malun. Teman-teman sekalian, Allah sampaikan, hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan takwa, selanjutnya mengatur aktivitas kita. Kemudian siapkan, hendaklah setiap orang menyiapkan ya aktivitas kehidupannya yang bermanfaat bagi dia sampai akhiratnya. Perhatikan teman-teman, ketika Allah memberikan gambaran pada kita, nyusun kegiatan, membuat pemetaan aktivitas yang membedakan orang beriman dengan bukan orang beriman, dan orang takwa dengan orang yang belum takwa adalah, lihat baik-baik ya, lihat baik-baik. Tidak sekedar tertata aktivitas, tapi sampai melahirkan pahala akhirat. Saya beri gambaran begini. Lo samah teman ada aktub kalilan ya ni, anda wasil. Ustaz Muzamil, sebentar ya. Lihat baik-baik kalimatnya. Iftataha Rabbuna Jalla wa'ala fil Qur'an al-Karim. Indama waddaha lana jami'an syaitatina. Allah subhanahu wa ta'ala memulai menyampaikan kepada kita ketika membuka ayat menerangkan tentang aktivitas orang beriman. Ya. Bada'a Rabbuna biqaulihi yadzakara bikalimatul iman. Anzur, memulai Rabb kita Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Khitab lil mu'minin. Ya, kalimat ditujukan pada orang beriman. Ingat baik-baik ya, kalau ditujukan pada orang beriman, ini artinya setiap orang yang merasa beriman wajib terkait dengan ayat ini. Kemudian setelah itu menyambungkan dengan kalimat takwa. Ittaqullah. Sambungkan dengan kalimat takwa. Iman plus takwa. Ini menunjukkan ayat ini selain menjadi indikator tingkat keimanan seseorang, juga tingkat ketakwaan seseorang. Dalam bahasa lainnya, bagi orang beriman, bagi orang bertakwa, dia akan mengerjakan kalimat-kalimat berikut yang disampaikan dalam Al-Quran. وَهَذِي خَاصِيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُتَّقِينَ يعني كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخبر للإنسانية للناس كلها أن للمؤمنين وللمتقين هناك خاصية خاصة تخص بهم. Jadi ada untuk orang-orang beriman dan untuk orang bertakwa, ada ciri yang istimewa, ya, ciri keistimewaan yang hanya melekat pada dua orang ini. Dengan ciri iman dan takwanya. Artinya kalau Anda merasa orang beriman dan orang bertakwa, Anda pasti akan mengerjakan ini. Tapi kalau iman dan takwa belum melekat kuat pada diri Anda, maka ciri yang berikut tidak bisa diukur dalam diri kita. Apakah ada atau tidak. Baik, apa cirinya? وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Hendaklah setiap orang beriman dan bertakwa itu menyiapkan rencana aktivitas. Ya, aktivitas. Lihat baik-baik ya. Kehidupannya لِغَدْ. غَدْ هَدَ مَعْنَ مُسْتَقْبَلْ مِنْ غَيْرِ خُدُودْ. Yang ilal akhirah. Ya, غَدْ yang dimaksudkan di sini, yang diartikan besok, itu bukan cuma menyiapkan rencana buat besok. Tapi yang dimaksudkan, besok di sini maknanya luas sampai akhirat kita. Dia harus punya perencanaan aktivitas kegiatan yang melahirkan, lihat, manfaat-manfaat sampai dengan akhirat. Ingat baik-baik ya, lihat baik-baik. Sekarang perhatikan praktiknya. Nahnu tatbiq hadhi an-nadhariyya ila 'amali tatbiqi. Ya, kita praktikkan teori ini kepada praktik kehidupan kita. Misal, besok hari apa? Al-yawm yawmi, yawm madha? Jum'ah. طيب اذا غدا يوم الجمعه الانسان المؤمن المتقي الانسان المؤمن التقي ya, orang beriman dan orang bertakwa itu ketika akan menghadapi esok harinya maka tidak sekedar dia tunggu besok datang, dia akan siapkan. Fa huwa yu'iddu nafsahu madha sa'amal ghadan yaumil jum'ah abda mathalan indama istayqadh ya indama istayqadhtu minan nawm, ketika saya bangun dari tidur apa yang mau saya kerjakan. Anda rencanakan dari sekarang, bahkan Anda siapkan saya bangun jam berapa. Misal Anda saistaikit fi sa'ah thalitha. Saya mau bangun jam 3. Mada taf'an fi sa'ah thalitha. Apa yang Anda kerjakan jam 3 itu? Saya mulai dengan tahajud misalnya. Abda bit tahajud. Setelah itu saya berzikir sampai jam berapa. Setelah itu saya istirahat. Saya siap-siap ke masjid. Besok masjidnya mau di mana subuh? Subuhan mau di mana? Setelah itu Anda kerjakan syuruk atau tidak? Berangkat ke kantor jam berapa? Siangnya sholat duhur di mana? Asar di mana? Maghrib di mana? Sampai isya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik ya. Pelan-pelan. Misal. Besok Jumat, bangun jam berapa? Anda bangun jam 3, misal orang tidak beriman pun bangun jam 3. Anda jam 3, ghairul mu'min aidan yastayqidh sa'a tsalitsa. Kalau cuma Anda bangun jam 3, non-muslim bangun jam 3, berarti pekerjaan Anda sama. Apa yang membedakan antara bangun Anda dengan bangunnya non-muslim? Lihat baik-baik. Maka orang beriman akan berusaha menjadikan aktivitasnya bermanfaat sampai akhiratnya. Bangun saya harus ada pahala akhiratnya. Karena ketika saya tidur selamanya dan dibangkitkan di akhirat, ada perbedaan antara orang beriman dengan tidak beriman. Apa bedanya? Lihat baik-baik. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman itu akan menyiapkan setiap aktivitasnya bermanfaat sampai akhiratnya. Begitu bangun, dia sudah hafal doanya. Begitu dia minum, misal mau minum, saya sering contohkan. Nahnu nurid an nashrab. Lakin as-su'al, mal farqu baina syurbina hadhi wa syurbi ghairil muslim innama nashrab. Karena faedatus syurbi hada faedatus syurbi anzur ila huna, karena manfaat dari minum itu akan sama menghilangkan haus dihabul al'ashan عندما نريد ان نشرب فنحن نريد ان نذهب العشان. Ya, kalau kita ingin minum teman-teman sekalian, maka faedah manfaat dari minum kan menghilangkan haus ya. Saya minum, non muslim minum, gelasnya sama, min kubin wahid, tayyib, kita minum di gelas yang sama, volume airnya sama, tayyib, dia minum, saya minum, apa manfaat minum? Menghilangkan haus. Jadi kalau saya minum, dia minum, hausnya sama-sama hilang. Tapi ciri orang beriman dan bertakwa, dia tidak sekedar minum. Dia pastikan minumnya melahirkan manfaat akhiratnya. Lihat baik-baik sini. Kalau sekarang minum, gelasnya sama. Gelas sama, min kubin wahid, min wa'in wahid. Airnya sama, air. Pertanyaan saya, ketika Anda meninggal, belum sampai akhirat nih, meninggal dunia, gelasnya ikut tidak? Tidak. Hal yattabi'una hadzal kub indama nahnu na'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala bil maut indama tawaffana Allah subhanahu wa ta'ala wa tuwaffina ba'da dhalika hal hadzal kub yattabi'una. Kalau kita meninggal kemudian, maaf, jangankan ke akhirat, ke alam kubur saja gelasnya enggak ikut. Jangankan sampai meninggal kita minum, besok pagi keluar lagi airnya dalam bentuk yang kotor. Jadi air tidak ikut, gelas tidak ikut. Kalau cuma sekedar minum, Anda besok rencana minum, non-muslim minum di gelas yang sama dan air yang sama, maka tidak ada perbedaan antara minum Anda dengan non-muslim. La farqu baina syurbika wa syurbi ghairil muslim. Wa mal farqu bainahuma? Lihat kalimat. Apa perbedaan di antara keduanya? Anda berusaha menjadikan minuman ini punya bekal akhirat. Apa itu? Bismillah, minum. Bismillah, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tangan kanan, minum. Anda bekerja, bismillah, Anda berangkat. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kerja, berangkat. Anda terima telepon, dia terima. Fungsinya sama. Dia terima, hello, Anda terima, assalamu alaikum. Indama qulta assalamu alaikum, kutibat lakal ujur. Ketika disebutkan, assalamu alaikum, dituliskan bagi Anda pahala. Bismillah, pahala. Bismillah, pahala. Bismillah, ujur. Assalamu alaikum, ujur. Taktub bismillah, ujur. Berdoa, ujur. Disebutkan pahala, pahala, pahala, pahala. Pahala itu yang dimaksudkan ikut sampai ke alam akhirat. Pertanyaan saya, besok Anda punya rencana apa di hari Jumat yang pekerjaan Anda ini tidak sekedar bolak-balik urusan dunia, tapi punya pahala sampai akhiratnya. Jadi teman-teman, Anda usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Kalau cuma bolak-balik, jangankan Anda. Yang gak beriman pun bisa mengerjakan itu. Jangankan Anda. Terus perbedaan Anda apa? Dunia hidup juga, mereka hidup juga. Nanti meninggal, mereka meninggal juga. Alam kubur, mereka alam kubur juga. Harus ada bedanya. Apa perbedaannya? Kita punya rencana sampai akhirat. Antum kan yakin ada surga? Ya, lantas apa pekerjaan Anda yang bisa mengantarkan Anda ke surga? Paham ya? Idzan al-farqu bainana wa bainahum fil ujur 'inda al-akhirah. Idza kunna nadhhab ila al-syarikah masalan ya ila al-'amal fahum aidan yadhhabuna ila al-'amal. Wal farqu bainana wa bainahum ad-du'a. Li'annakum innama tanwi ila Allah subhanahu wa ta'ala mukhlishina lahu ad-din, fa Allah subhanahu wa ta'ala sawfa yaktub lakum al-ujur. فالأجر في الآخرة هذا الفرق هذه هو الفرق بيننا وبين غير المسلم فهذه الأجر هي زادنا التي تدخلنا إن شاء الله إلى الجنة بعدما أن تكون من إن شاء الله من الأصابة الموت أو بعدما أن تكون مثل توفنا الله سبحانه وتعالى من الأموات فهمتم؟ كلها بقيت ولا jadi teman-teman sekalian. Ya, mulai hari ini coba pastikan setiap pekerjaan kita itu ada nilai akhiratnya. Kalau cuma nilai dunia enggak ada bedanya gitu, sayang. Maka dimulai dengan kalimat iman dan takwa.